وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Khonifiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawril Kitabi wa Sunnah. Kita masih pada pembahasan ahkamuz dzabaih, hukum-hukum seputar sembelihan. Ahkamuz dzabaih, hukum-hukum seputar sembelihan. Pada pertemuan yang sebelumnya ada beberapa perkara yang telah kita bahas, di antaranya tentang syarat-syarat sahnya penyembelihan. Tepatnya pada pertemuan yang sebelumnya adalah syarat yang berkaitan dengan alat untuk menyembelih. Ringkasnya, syarat yang berkaitan dengan alat yang dipakai untuk menyembelih adalah alat tersebut dia bisa melukai dengan tajamnya, bukan melukai dengan tumpulnya. Sehingga kalau bisa melukai tapi dengan tumpulnya, tidak diperbolehkan. Seperti dilempar, kepalanya berdarah juga luka, tetapi tidak masuk pada syarat ini. Dia tajam, dia melukai dengan tajamnya, baik berupa dari terbuat dari besi ataupun tembaga dan juga batu. Dikecualikan ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah adalah gigi dan kuku. Dikecualikan yang tidak boleh dipakai untuk menyembelih adalah gigi dan kuku. Fauzi, apa alasan kuku itu tidak boleh dipakai untuk menyembelih? Apa alasan kuku tidak boleh dipakai untuk menyembelih? Fauzi. Nah, dikarenakan dia adalah pisaunya orang-orang Habasyah. Nah, ini qanafidun rahimani wa rahimakumullah, kenapa tidak boleh menyembelih dengan kuku? Dikarenakan dia pisaunya orang-orang Habasyah. Dan dikarenakan kita dilarang untuk menyerupai orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, Am Yahya, kenapa gigi tidak boleh dipakai untuk menyembelih? Karena dia termasuk tulang. Terus kenapa tulang tidak boleh dipakai untuk menyembelih? Terus kalau sebagainya meleleh apa? Nah, akan menajisi tulang tersebut, sementara tulang tersebut adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin. Ini juga sebagai faedah adalah kita mengimani sabda Rasulullah SAW, baik yang masuk pada akal kita ataupun tidak. Ketika Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya tulang itu adalah makanan saudara-saudara kita dari kalangan jin, maka kita imani. Sebagai bentuk konsekuensi beriman kepada Rasul adalah membenarkan apa yang beliau beritakan. Tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan, baik masuk akal kita atau tidak. Jangan sampai dalam hal ini kita memainkan akal nam atau berguyon dengannya. Ikhwanatillah rahimani wa rahimakumullah, dihindari. Dihindari berguyon dengan ayat-ayat Allah, berguyon dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita imani kalau itu makanan saudara kita dari kalangan jin. Karena kalau kita tidak beriman, maka kita akan melihat tulang itu enggak ada yang makan begitu saja. Tulangnya terkapar, dimakan anjing, dimakan apa? Hewan dan seterusnya. Mana dimakan jinnya? Jawabannya, nam amanna wa taqaddamna, kita mengimani apa yang beliau sampaikan dan kita membenarkannya. Nah, walaupun itu tidak bisa kita lihat dengan panca indera kita, karena memang alam jin adalah bukannya alam kita. Kita tidak bisa melihat jin, sementara jin bisa melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf bahwasanya mereka innahu yarakum huwa wa qabiluhu, semuanya dia jin dan kabilahnya melihat kalian. Dari sisi kalian tidak bisa melihat. Nah, kalau karena itulah mungkin dikatakan orang ibunya makhluk halus. Wallahu taala a'lam bishawab. Karena memang Allah memberitakan kita tidak bisa melihat jin, mereka bisa melihat kita. Maka oleh karena itulah disebutkan ketika oleh para ulama, kalau kita mau masuk ke dalam kamar mandi, kan di kamar mandi di WC kita biasanya membuka aurat, maka supaya tidak terlihat oleh kalangan jin, maka hendaknya jangan lupa untuk membaca doa ketika masuk WC kamar mandi. Jangan lupa berzikir, berdoa ketika masuk kamar mandi WC dengan zikir yang waris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian para jin tidak akan bisa melihat kita, melihat aurat kita, tidak bisa melihat auratnya kita. Jangan lupa untuk masuk kamar mandi, nam WC, jangan masuk begitu saja. Ada yang diucapkan, ada yang diucapkan zikir yang telah ma'ruf dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung kepadaku minal khubuthi wal khaba'ith. Dijelaskan oleh para ulama bagian makna khubuth wal khaba'ith adalah khubut setan laki-laki, khaba'id adalah setan-setan perempuan. Nah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan. Nah, jangan lupa. Al-Muhim, itu adalah keimanan kita dengan apa yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung saja pada permasalahan yang keempat, makruhatuz dzabah. Perkara-perkara yang dimakruhkan ketika mau menyembelih atau menyembelih. Perkara-perkara yang dimakruhkan dalam penyembelihan. Yukrahuz dzabhu bi'alatin kallatin ay ghairi qati'atin li'anna dhalika ta'dibun lil hayawan. Dimakruhkan, dibenci menyembelih dengan alat yang tumpul yang tidak bisa memotong, dikarenakan hal tersebut termasuk penyiksaan terhadap binatang ketika menyembelih dengan senjata yang tumpul, karena tentunya akan memperlambat keluarnya darah, memperlambat kematian tentunya biizillah. Yang dianjurkan kemarin adalah untuk menajamkan pisaunya. Di hadis Syaddad bin Aus al-Madi, berdasarkan hadisnya Syaddad bin Aus yang telah berlalu, wa fihi, yang padanya, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurid dhabihatahu, dan hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan hendaknya dia membuat tenang sembelihannya. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amara an tuhadda syibaru wa an tuwara anil bahai. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk pisau itu ditajamkan. Pisau ataupun parang dan yang semisalnya untuk ditajamkan, dan beliau memerintahkan untuk pisau, parang dan yang semisalnya itu disembunyikan dari hewan yang mau disembelih, dari binatang yang mau disembelih. Hadis yang diriwayatkan hadis kana fidin rahimani wa rahimakum telah berlalu, atau hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kedua, yukrahu kasru unukil hayawan au salhuhu qabla zahuki ruhi. Dibenci untuk memecah-mecah leher hewan dan menguliti hewan tersebut sebelum ruhnya hilang. Dibenci untuk memotong-motong dan mencacah lehernya hewan dan menguliti hewan tersebut sebelum ruhnya benar-benar hilang. Di hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, berdasarkan hadisnya Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha atau fa ahsinuz dzibha, dan jika kalian menyembelih maka perbaguslah dalam menyembelih. Wali qauli Umar radhiyallahu anhu, dan berdasarkan hadis ucapan Umar radhiyallahu anhu, kata beliau, la tu'ajjilu al-anfasa antazhuka, jangan kalian bersegera menguliti sebelum napasnya habis. Jangan kalian bersegera terburu-buru menguliti sebelum napasnya benar-benar habis, kata Umar radhiyallahu anhu. Ini harus diperhatikan, dia memang sudah habis napasnya atau belum. Kalau belum maka biarkan, jangan diuliti terlebih dahulu, jangan diolah terlebih dahulu. Yang ketiga, yukrahu haddus sikkin wal hayawanu yubsiruhu, dibenci mengasah atau menajamkan pisau atau menajamkan senjatanya tersebut dalam keadaan hewan yang mau disembelih melihat. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq, berdasarkan hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah berlalu, wa fihi, dan padanya ada lafaz wa antuwara anil bahaim. Dan hendaknya disembunyikan dari binatang ternak tersebut. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini permasalahan yang keempat, yaitu perkara-perkara yang dibenci ketika penyembelihan. Berikutnya al-mas'alatul khamisah, permasalahan yang kelima, hukmu zaba'ihi ahlil kitab. Hukum sembelihan ahlul kitab. Hukum sembelihan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Tahillu zaba'ihu ahlil kitab minal Yahudi wa Nasara. Halal sembelihan ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani. Halal. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan ahlul kitab itu halal bagi kalian. Al-Ma'idah ayat 5. Ay zaba'ihu ahlil kitab minal Yahudi wa Nasara hillul lakum ayuhal muslimun. Yakni sembelihan ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian wahai kaum muslimin. Jangan ragu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ta'amuhum zaba'ihuhum. Makanan mereka maksudnya adalah sembelihan mereka. Hadirin rahimah wa rahimakumullah. Kemudian fadzabaihu ahli alkitab minal yahudi wan nasara halalun bi ijma'il muslimin. Maka sembelihan ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu halal dengan ijma' kaum muslimin. Halal dengan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Li'annahum ya'taqiduna tahrim adz-dzabh li ghairillah. Kenapa? Dikarenakan mereka ahli kitab meyakini haram menyembelih untuk selain Allah. Dikarenakan ahlul kitab mereka meyakini haram menyembelih untuk selain Allah. Wa tahrima, selagi ya taqiduna tahrima dzabah li ghairillah, mereka meyakini haramnya sembelihan untuk selain Allah. Wa tahrimal maitat, begitu juga orang-orang ahlul kitab mengharamkan, keyakinan mereka haram memakan bangkai. Itu ahlul kitab, keyakinan mereka dalam urusan ini ya, dalam urusan penyembelihan, itu haram untuk menyembelih untuk selain Allah dan haram bangkai menurut ahlul kitab. Bi khilafi ghairihim minal kuffar min abadatil awthan wal zanadiqah wal murtaddin wal majus fa innahu la tahillu zaba'ihum. Berbeda dengan selain mereka, selain ahlul kitab, selain Yahudi dan Nasrani, dari kalangan orang-orang kafir, dari penyembah-penyembah berhala dan orang-orang zindiq dan juga orang-orang yang murtad wal majus dan juga orang-orang majusi, maka sesungguhnya tidak halal sembelihan mereka. Wa kadzal musyrikun syirkan akbar, begitu juga orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan dengan syirik besar. Min ibadil kubur, dari para penyembah-penyembah kubur. Wal adrihah, penyembah-penyembah prasasti, monumen-monumen. Wa nahwihim, dan selain mereka. Nah, kalau kita ragu ya hadirin rahimani wa rahimakumullah, apakah mereka menyembelih dengan membaca basmalah atau tidak? Yang jelas keyakinan mereka adalah haram menyembelih untuk selain Allah. Kalau kita ragu, kan tidak membaca basmalah. Tidak membaca basmalah, jangankan dari orang ahli kitab, dari orang muslim pun haram semelihat. Jangankan dari ahlul kitab, semelihat ahlul kitab yang tidak mengucapkan basmalah misalnya, itu tidak diperbolehkan. Nah, sembelihan orang muslim yang sengaja tidak membaca basmalah, maka itu juga diharamkan. Diharamkan. Apalagi ahlul kitab. Nah, kemudian kita ragu mereka ini. Kan Rasul menegaskan halal. Nah, atau apa Allah menjelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, ataupun dalam surah An-Naml, An-Naml. Al-An'am, dia halal. Al-Maidah ayat yang kelima, surah Al-Maidah ayat yang kelima, dia halal. Jadi kalau kita ragu mereka mengucapkan basmalah atau tidak, maka ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami ini banyak dapat kiriman dari daging dari tempat-tempat ahlul kitab. Dapat kiriman daging kemasan dari tempat-tempat ahlul kitab. Dan kami enggak tahu mereka itu mengucapkan basmalah atau tidak. Boleh enggak kami memakannya? Dapat kiriman mereka ini ahlul kitab, tapi kami enggak tahu mereka mengucapkan basmalah atau tidak. Apakah boleh kami memakannya? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tamu antum wa kulu. Kata Rasulullah, tamu antum wa kulu. Kalian ucapkan basmalah lalu makan, sudah. Urusan mereka mengucapkan basmalah atau tidak. Yang penting asalnya Allah menjelaskan sembelihannya halal. Tidak perlu ditanya detail ini sembelihnya di sana mengucapkan basmalah atau tidak. Rasul mengatakan, kalian ketika makan ucapkan basmalah, makanlah. Jangan ragu. Begitu juga ya kalau fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kadang-kadang yang juga yang ragu, ayam-ayam yang di pasar itu disembelih pakai basmalah atau tidak? Ada enggak yang ragu? Kan ayam di pasar kan rata-rata dari sembelih, bukan kita ini meleh. Nah, ini sembelihnya pakai basmalah atau tidak? Kok kayaknya orang nyerokok terus. Nah, maka ya para hadirin rahimani wa rahimakumullah, tadi sama ketika kita tidak tahu secara persis ya. Ketika tidak tahu secara persis, maka Rasul mengatakan hukum asalnya, apalagi di Indonesia hukum asalnya orang-orang muslim. Hukum asalnya orang-orang muslim tadi ahlul kitab saja diperbolehkan ketika kita tidak tahu, apalagi negeri muslimin yang mayoritas mereka adalah orang-orang yang beragama Islam, maka kaidahnya tamu antum wa kulu, jangan ragu. Kalian baca basmalah dan makan makanlah. Nah, tidak perlu takalluf Pak, aku baca basmalah enggak tadi. Takalluf namanya memberat-beratkan diri. Apa setiap membeli ayam tanya basmalah enggak tadi? Ada yang memberat-beratkan diri, ini terlalu berlebihan ya Bismillahir Rahmani wa Rahimakumullah. Hukum asal. Nah, rata-rata penjual di Indonesia ini adalah orang-orang muslim. Di lubang, pasar pagi muslim, tidak perlu terlalu detail bertanya membaca basmalah atau tidak, tinggal kita tamu antum wa kulu. Kalau mau memberat-beratkan diri lagi ya sudah, beli ayam hidup sebelah di rumah tanpa memberat-beratkan diri, terserah mau yang mana. Kaidahnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah tamu antum wa kulu, kalian membaca basmalah lalu makan makanlah. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian selesai hukum-hukum seputar sembelihan. Insyaallah pada bab yang ketiga akan kita bahas, akan kita baca ahkamus shayd, hukum-hukum seputar hewan buruan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.